pasti untunge. Aku kapok, aku wis kapok ngusum si obat-obatan narkoba berusak bangsa. Narkoba ora berguna. Kopi wetan cahe sehat kan murah rekane. Pi kopi wetan cahe teh sate wenang. Bangsa narkoba ora berguna. Always ake korban sing mate narkoba wajib dibasmi. Kesehatan larang rekane. Kesehatan mesti untunge. Aku kapok, aku wis kapok usum si obat-obatan narkoba berusak bangsa. Narkoba ora berguna. Ekstasi sabu-sabu duit mending kawe tuku sate. Narkoba narkotika kopi wetan cahe. Ekstasi sabu-sabu duit mending kawe tuku sate. Narkoba narkotika mending ngombe kopi wetan cahe.